cinta ke bena istana. Kau sentuh runtuh jadi pusara. Cahaya hidup ku jadi gerhana. Bisa jiwa memandang gembira. Ku semai benih kasih sejati. Ku pupuk dengan bajanan asli. Gapa kau siram racun yang perih. Ku tuai kini hanya rasa nan sedih. Ku mimpikan istana janjimu. Ku hias cantik dalam anganan. Sebab bencana datang mengganggu. Kini hancur musnah istana impian.